Tambah ya. Nyawer iki ya. Bapak Emanda munggah. Ayo. Heeh, lera munggah ora diweni. Ayo. Pak naik, Pak. Munggah ya. Edan turun. Saiki. Laguku kuwi tok ora mblenger to, Mas. Ora mblenger. Ya, mblenger engko nek menek-menek ya tahan ya. Ayo yang minta edan tolong. Maju. Ayo. Hey. Ayo ke pakam. Ayo. Mas Tony sing kebengi arep digawe. Kebengi ayo. Cus. Cus padahal. Kok mesok rata. Gendek. Kok tidak bisa semuanya. Mekangkangnya kok cuman sekrikit. Krikit begini. Oh suwe kelapet. Suwe. Iya tak hatam. Kita kebendung. Pakem goyang spesial Bapak Emanda. alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Tutup pipirang. Sik.